Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din, ahibati fillah, a'azzakum Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Tempat yang penuh keberkahan insyaallah di Masjid Al-Muttaqin. Nah, setelah beberapa waktu yang lalu kita sempat kumpul juga untuk melakukan ibadah yang mulia, sama-sama belajar mengkaji ilmu syar'i. Nah, hanya saja pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah kita dipermudahkan untuk mengundang dua asatidah kita, Ustazuna Luqman Ba'abdu Afidahullah dan Ustaz Afian. Nah, dan di pagi hari ini, nah di sini, ya ini adalah kajian yang terserang ya ana pribadi sedikit mengungkapkan ini tentunya mimbab tanasuh tadzakur, saling menasihati, mengingatkan. Nah, juga saling belajar tentunya tadarus. Yang ini permintaan dan tentunya kebutuhan kita semua. Ya. Yang ana sendiri menyadari, ya ikhwah, bukan berarti ana di sini sangat layak. Sangat lebih layak. Nah, untuk menyampaikan nasihat ilmu, hanya saja tadi ini sebagai bab saling. Nah, menasihati bukan berarti ana lebih layak untuk menasihati. Tentunya nasihat ini terkhusus, terpantas dan terlebih lagi ditujukan kepada anak pribadi. Dan mudah-mudahan apa yang kita sama-sama bisa pelajari di sini, kita sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Na'am. Dan ahibati fillah, a'azakumullah. Na'am. Tema pembahasan kajian yang kita bahas pada pagi hari ini, na'am, yaitu hikmah ya dalam sebuah musibah. Na'am. Ahibati billah anzakumullah. Al-masa'ib, musibah adalah sesuatu yang pada hakikatnya yang hampir tidak pernah bisa lepas, tidak pernah bisa luput dalam kehidupan kita di dunia. Nah, perkara yang senantiasa datang di kehidupan kita. Terkadang datang dengan bentuk yang berbeda. Meskipun pada hakikatnya umumnya dengan dua bentuk. Nah, dan tidak sedikit ya terkait fitnah ini di antara kita, bahkan kita dahulu yang tidak begitu kuat, goncang ataupun lemah dengan fitnah, dengan ujian yang ada, sehingga kita sangat butuh bagaimana bimbingan syariat di dalam menghadapi sesuatu yang pastinya akan datang pada kita. Nah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran terkait keberatan fitnah, terkait keberadaan ujian yang mesti akan datang, yang mesti akan kita hadapi. Di antaranya surat Al-Ankabut ayat yang ke-1 sampai ke-6. Kita bacakan agak panjang beberapa ayat ini karena terdapat banyak faedah tentunya untuk kita sama-sama mempelajarinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, lafu. Alhamdulillah masyaallah. Alif lam mim. Hasiban nasu ayyutruku ayakuru amanna wa hum la yuftanun. Nah, ayat yang pertama alif lam. Ayat yang kedua langsung Allah ingatkan. Hasiban nas, apakah mereka, apakah umat manusia menyangka ayyutruku ayakuru amanna wa hum la yuftanun, tatkala mereka mengatakan kami beriman ya Allah, kami seorang mukmin. Nah, mereka dibiarkan begitu saja, sudah bas. Wahum la yubtanu, tanpa dikenain fitnah, diberikan fitnah, diberikan ujian. Langsung salah. Apakah mereka menyangka sudah bas begitu saja? Nah, yang terkait seseorang yang mengaku iman, mukmin. Nah, tentunya ada faedah tersendiri terkait mukmin dan muslim, al-iman wal-islam, terkait disebutkan bersendirian ya. Nah, jadi kita khususkan pembahasan ini terkait ini fitan akan datang ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh-sungguh telah kami uji, telah kami berikan fitnah orang-orang sebelum mereka. Nam, walaqad lam ta'kid, qad juga berbeda tahkid, ta'kid ada persisi penekannya, sungguh. Kalau ingatkan, sungguh-sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Dan Allah ingatkan lagi, lam ta'kid dan disertai dengan nun taukid sakinah. Nah, maka sungguh-sungguh sangat pasti. Ya, kenapa penekanan ya? penekanan di atas penekanan, bahkan syadid. Sungguh-sungguh Allah sangat mengetahui, kata Allah SWT, alladzina sadaku, orang-orang yang jujur. Nah, terhadap ucapan tadi, iman, walladzina al-kadzibu, walladzina kadzib, walladzina wa la ya'lamun al-kadzibin. Dan sungguh-sungguh Allah sangat mengetahui orang yang kadzib, dusta. Nah, sehingga di antara fawaid, faedah, bahkan bisa dikatakan hikmah, nanti kita akan sebutkan apa itu hikmah, makna hikmah, untuk mengetahui jujur dan tidaknya seseorang dalam pengakuan mereka, pengakuan iman dengan ujian tadi, terbukti tidak. Nah, am hasiban ladzina ya'maluna sayyiati ayasbiquna. Apakah orang-orang yang melakukan sayyiat, kejelekan, mereka menyangka ayasbiquna, mereka mampu melampaui kami, ketetapan kami? Nah, sa'a ma yahkumu, alangkah jeleknya apa yang mereka hakim, hukum. Naam. Man kana yarju liqa' Allah fa inna ajrallahi la'at. Orang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, sesungguhnya ketetapan Allah itu pasti akan datang. La'at. Nah. Wa huwa sami'ul 'alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Orang siapa yang bersungguh-sungguh dalam agamanya, bersungguh-sungguh dalam ketaatannya, maka sesungguhnya dia yujahidu li nafsi. Ya, bersungguh-sungguh berharap kebaikan untuk dirinya. Kenapa? Ini alasan. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah laghani. Allah sangat kaya, sangat tidak butuh. Allah tidak butuh terhadap al-'alamin. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, gak butuh. Kamu mau taat, ya untuk Allah sudah maha sempurna. Iya, tidak butuh. Ketaatanmu tidak menjadikan sebab semakin sempurna. Allah sudah sempurna ketaatanmu untuk kebaikanmu. Kemaksiatanmu akan menjadi kesalahan, kehinaan untukmu, tidak akan mengurangi kesempurnaan Allah, kekuasaan Allah. Nah, ini terkait fitnah, ujian yang tentunya pasti akan datang. Pada ayat yang lain, surat Al-Anbiya ayat ke-5, kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh jiwa pasti, dan pasti mereka akan merasakan yang namanya al-maut. Nah, pasti dia akan merasakan mati. Kapan pun itu, cepat atau lambat, Allah ingatkan. Wahai jiwa, wahai manusia, pasti kalian akan merasakan nanti al-maut. Nah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan akan kami uji kalian dengan ujian al-khair wasyarr. Ingatkan, di bentuk ujian itu ada bentuk khair, ada bentuk syarr. Iya. Dan kami akan uji kalian dengan syarr, perkara kejelekan, perkara yang pandang jelek, menyakitkan. Dan juga al-khair, yang dipandang, yang dirasakan baik, dianggap baik oleh manusia. Nikmat. Allah katakan, wa nabluukum, kami uji kalian dengan ini, dua hal ini, al-syarr wal-khair, fitnah, wa ilaina turja'un. Kami ingatkan, dan hanya kepada kami kami akan dikembalikan. Bagaimana terhadap ujian tadi? Mampu kalian menghadapinya? Nah, surat yang lain. Ya, ini menunjukkan bagaimana Allah menekankan terhadap ujian tersebut. Ya, terhadap pengakuan seorang mukmin akan diuji. Nah, dalam segala hal apa yang Allah takdirkan, baik dan buruk, itu ujian. Nah, dan juga dalam surah Al-Furqan ayat ke-20, wa ma arsalna qablaka minal mursalin, dan tidaklah kami utus sebelum engkau dari kalangan rasul, illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq, melainkan sesungguhnya mereka la ya'kuluna ta'am, makanan. Allah ingatkan dengan rasul, ya, para nabi dan rasul dulu tidak kami utus, sama ya, mereka makan la ya'kuluna ta'am wa yamshu fil aswaq, berjalan di pasar. Artinya apa? Seperti kebanyakan manusia. Manusia ya seperti ini keadaannya, lemah. Nah ya, nah, dan ini kalau ingatkan seperti manusia yang lain akan menghadapi manusia. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun, dan kami jadikan satu sama lain di antara kalian, sebagian kalian dengan sebagian yang lain, ujian. Atas birun, mampukah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan sesungguhnya rabbmu, kana rabbuka basira, maha melihat, Allah maha memperhatikan. Nah, tidak akan, tidak luput dengan Allah subhanahu. Bagaimana muamalah kalian? Bagaimana cara kalian bermuamalah dengan sesama kalian, saudara kalian? Nah, ini Allah sebutkan bentuk ujian antara sesama kita. Pada ayat yang lain Allah ingatkan terkait ujian lebih detail. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya harta dan anak-anak kalian itu ujian. Ujian bagaimana mencarinya tatkala kekurangan, tatkala cara mencarinya, tatkala mempergunakannya. Fitnah. Ya. Yeah. Dan anak-anak kalian itu fitnah. Ujian. Tadi uji untuk mendidiknya. Wajib. Nah, mampukah kita mendidiknya? Sudahkah kita menunaikan hak-haknya, hak terbiah yang baik di atas din, terbiah syar'inya atau ketika? Nah, Allahu indahu ajrun azim, dan hanya sisi Allah adalah ada ganjaran yang besar. Nah, ingatkan perkara yang detail, perkara yang terkadang kita merasa butuh, butuh, tapi tidak sedikit kita lalai. Sangat ingin kita perkara kenikmatan, ya, memberikan ma'isyah yang cukup, nafkah yang cukup pada keluarga, bukan berharap dengan sebab ini kita bisa membantu keluarga kita, tapi kita dihadapi dengan ujian mencarinya, caranya. Mungkin juga kita sangat berharap anak. Nah, kita menginginkan anak kita, kita punya anak, penerus keturunan. Mungkin belum, ataupun sudah ada, masya Allah mendidiknya. Nah, Allah ingatkan ya, ini adalah amanah, harta yang amanah, anak juga ujian. Dan sisinya ada ganjaran yang besar. di sisi yang lain. Allah ingatkan kenapa fitnah juga terjadi. Fitnah ujian. Zahara al-fasadu fil bari wal bahr. Telah muncul, telah nampak kerusakan. Ya. Fil bari wal bahr, di daratan dan di lautan. Fabima kasabat aydin nas. Karena ulah kalian. Karena ulah tangan kalian. Karena ulah kalian. Ingatkan, sebab fasad karena kalian. Muncul kejelekan, muncul ujian, muncul kesempitan, muncul kegentingan. Karena kita. Ya, jangan lihat-lihat yang lain. Kita. Ya Allah. Nah, yang muda memponis kita. Anak. Ya. Saya. Tujuannya apa? Yudhikum ba'dal ladhi aminu. Agar kalian merasakan sebagian yang telah kalian lakukan. Nah ini. Agar kalian merasakan kalian telah berbuat kejelekan, kerusakan. Al-Uzi dan kerusakan. Al-Fasad. Dan itu sebagiannya. Dan tujuannya ini. La'allahum yarji'un. Agar kalian yarji'un. Ar-ruju' kembali sadar. Nah, jadi kalau ingatkan bab kenapa terjadi ujian. Di sini bab ujian kejelekan, al-fasad karena kalian. Dan bahkan mimbabil kasih sayang, al-mahabbah mengingatkan kita sadar. Repotnya kalau enggak sadar atau menyalahkan yang lainnya. Allahul musta'an. Naam, sehingga ya akhi. Naam, demikianlah terkait ujian. Pasti kita akan merasakan ujian dengan berbagai macam bentuk. Entah manis pahit dengan bentuk yang konkret, bermuamalah dengan sesuatu aktivitas kita, mencari harta maisha. Bermuamalah dengan anak, saudara kita, keluarga kita. Nah, bahkan mungkin tatkala kita terjatuh berkesalahan, awak ingatkan. Nah, artinya fitnah itu, ujian itu akan ada. Dunia adalah darul imtihan wal ibtila. Dunia adalah negeri ujian, cobaan. Nah, cobaan. Kita akan senantiasa terus didatangi dua hal tersebut. Nah, selesai mengatakan dalam Riyadhus Shalihin, wal insanu fi hadhihi dunya la yumkin an yabqa masruran daiman bal huwa yawman yasru wa yawman yahsin. Manusia di dalam dunia ini, di dunia ini tidak dalam satu posisi masrur, senang saja. Nah, ini kita sadari ya. Ya. Aduh, dulu seperti ini, enggak lagi. Ya ini ujian dunia, takdir Allah. Tentunya Allah di atas ilmu dan hikmah. Siapa kita menghadapinya? Bagaimana sikap terbaik dalam menghadapinya? Nah, ataupun la yumkin ya baku masrurun daiman bal huwa yauman yasur wa yauman yazid. Bahkan dia akan merasakan hari-hari, terkadang merasakan hari, dia merasakan senang, ujian senang, kenikmatan, atau merasakan kesedihan. Meskipun di sini juga ada hikmah, ya. Tentunya dengan ayat yang tadi, tidak selamanya. Kalau kita pahit, sedih, tidak selamanya. Yang penting bagaimana kita menghadapinya dengan baik. Dengan hikmah. Ya, hikmah ini kalau dibahasakan ya, bahasa Indonesia bahkan sering kita dengar dengan bijak. Nah, nanti kita akan sebutkan ya definisi hikmah. Ya, supaya kita tidak salah. Ada juga yang memaknakan hikmah ini dengan makna yang berbeda. ah dia ini kurang hikmah. Iya. Nah, mungkin kita masuk ya terkait bab ujian tadi, ada sesuatu yang pasti terjadi. Terus bagaimana sikap atau bagaimana hikmah, cara yang hikmah untuk menghadapinya. Nah, tentunya untuk bisa bersikap hikmah kita harus paham apa itu hikmah. Jangan sampai salah paham ya. Mana hikmah yang disebutkan oleh syariat. Nah, atau secara bahasanya kita baca al-hikmah, hikmah itu luwatan wastilahan, definisi hikmah, ta'riful hikmah luwatan wastilahan, definisi hikmah baik itu secara bahasa ataupun istilah, istilah syar'i. Nah, al-hikmah itu luwatan minal hakamah, secara bahasa itu ada sisi unsur sangkut paut dengan kata hakamah. Al-hakamah, apa itu al-hakamah? Nah, tahu lama tentunya ahli luwah, ahli bahasa. Ma'ahato bihanakil faros, ma'ahato bihanakil faros, hanakun apa itu? Mulut, ya. Rahang. Nah, tulang rahang. Ada rahang bawah, ada rahang atas. Ma'ahato, sesuatu yang digunakan untuk meliputi. Nah, hanakai, ismun al-musanna. Ya, isim yang mengandung makna bilangan dua. Sesuatu yang digunakan untuk meliputi dua hanai, dua rahang, tulang rahang al-faros. Nah, disebutkan dalam naam. Ya. Dalam lisanul Arab, hanakal faros ja'ala fihi ar-rasan. Ja'ala fihi ar-rasan. Itu seseorang yang dia melakukan pada mulut, fihi, ya, mulutnya, mulut hewan tadi. Sini tadi al-faros, kuda. Ar-rosan, rosan itu adalah tali kekang, tali kendali. Nah, jadi terkala ya orang memberikan tali kekang, tali kendali pada hewan tunggangannya, dalam hal ini kuda, ini dia disebut al-hakamah, hakamatul faros. Ini secara bahasa. Nah, secara bahasa, kenapa demikian? Sumyan bidzalik, disebut demikian li'anna tamna'uhu minal jari syarid. Nah, fungsi al-hanaka, na'am al-hakama tadi, ar-rasan, iya, tali kekang, tali kendali yang dipasangkan di al-faras, kuda tadi. Tujuannya apa? Tamna'uhu minal jari syarid. Na'am, untuk na'am menghalangi, menghindarkan dari melakukan jariyu syadid, lari yang kencang. Kencang, enggak terkendali. Slow. Oh ya. Terkendali kudanya. Nah. Wa tudzallilu dabata liriqabiha. Supaya ada hewan tunggangan tadi yang dinaiki tadi, dia tudzallil, dia tunduk. Iya. Yeah. Dengan rikab. Nah, tahu? Li rokibiha. Nah, ya, rokib. Dengan pengendalinya, pengendaranya, tunduk. Dikendalikan dengan ar-rosan, tali kekang. Hatta tamna'a min al-jimah, sehingga menghalanginya dari al-jimah. Jimah pakai ha, ya. Nah, jangan ke yang lain. Al-jimah, melakukan hal yang tidak terkendali. Nah, dia bisa terkendali. Nah, wa min hustiqakul hikmah. Inilah diambil al-istighaq pecahan kata atau unsur dari kata hikmah. Ini antara unsur kata hikmah dari sisi bahasa. Kenapa? Li'annaha tamna'u sahibaha min akhlaq akhlaqil ardal. Karena yang namanya hikmah akan menghalangi sahibnya, orangnya, dari melakukan akhlak yang ardal, yang rendah, yang hina. Ini makna hikmah dari sisi bahasa. Dia akan melakukan suatu akhlak yang pas, yang mulia. Nah, ini secara bahasa. Nah, takrib di antara pendekatan juga. Wa ahkamal amr. Jadi tatkala orang melakukan, dikatakan ahkamal amr, orang ini melakukan urusan dengan ahkam secara bahasa. Ai atqanahu fastahkama. Dia akan melakukan urusan tadi dengan itqan, dengan mutqin. Ya. Benar-benar dia itqan. Dia mapankan, dia mantapkan dalam permasalahan di urusan tadi. Enggak setengah-setengah, serius. Fastahkama, sehingga dia pun sempurna pada urusan tadi. Naam, wa mana'ahu minal fasad, sehingga terhindar dari al-fasad, kejelekan. Karena dia paham, tahu seluk-beluknya, mapan dengan hal tersebut. Naam, ahli al-khibr, khibrah. Au mana'ahu minal khuruji amma yurid, atau bisa menghalang, menghindarkan, terhindar dari sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, karena dia sering tahu, ini ahli dalam hal tersebut. Ini ahkamal amr, orang yang melakukan sesuatu dengan hikmah. Nah, ini masih istilah al-lughawi, lughatan bahasa ya. Nah, kemudian tentunya kita akan merujuk ucapan ulama, apa itu hikmah, supaya kita tidak salah menafsirkan, supaya kita bisa bersikap yang tepat dalam menghadapi ujian yang tentunya akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Nah, maka ya, mana hikmah? Berkata Imam Abu Ismail Al-Harawi di dalam Manazilus Sa'irin, halaman 78. Beliau mengatakan al-hikmatu ismun ihkami wa fi syai' bi maudhi'ihi. Nah, ini ya yang disebut dengan hikmah. Dan dia tidak identik dengan sesuatu perbuatan hal. Oh, ini hikmah. Hikmah itu lembut. Tidak salah. Nah, tapi tidak melulu. Hikmah itu kenapa? Rasul ada lembut. Ada kalanya beliau keras dan tegas. Bahkan. Tapi harus wa tusyai bi maudhi'i, pas porsinya. Nasihat untuk kita. Mungkin enggak pas. Anda kurang hikmah. Harusnya lembut. Nah, jadi apa itu hikmah? Ismun, suatu nama, suatu istilah untuk menunjukkan ihkami wa tusyai. Ihkam, tepatnya seseorang. Iya. Akurasi, akuratnya. Nah, perbuatan. Tatkala what is syai menempatkan sesuatu pas. Bi maudhi'ihi, di tempatnya, pada tempatnya, pas. Nah, kapan ini harus seperti ini? Kapan ini harus seperti itu? Jangan dibalik, yang langsung loncat. Nah. Sehingga ini bab nasihat terkhusus pada anak pribadi tentunya. Nah, ini makna hikmah, ungkapan, istilah untuk mengistilahkan, menyebutkan sesuatu perbuatan yang tepatnya seseorang melakukan suatu hal. Nah, meletakkan suatu hal, melakukan suatu hal pada tempatnya, pada porsinya, pada kondisinya. Nah, Imam Al-Qayyim juga menjelaskan makna hikmah di dalam Madarijus Salikin. Nah, bab yang kedua, halaman 409. Kata beliau, al-hikmatu fi'lu ma yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Nah, kata beliau, al-hikmah yang disebut dengan hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi. Seseorang, perbuatan seseorang. Nah, yang dia melakukan sesuatu yang selayaknya untuk dilakukan. Ya. Pada saat ini ya dia pasti melakukan itu, jangan yang lain. Nah, fi'lu ma yanbaghi. Nah. Lagi kepanasan, minum air panas. Ya. Ya, mantap ya. Makin panas ya. Enggak pas ya. Yang dingin juga mungkin ya dilihat dari sisi kesehatan. Nah, nanti melakukan sesuatu yang sepantasnya untuk dilakukan. Nah, ala wajhil ladzi yanbaghi, dengan metode, dengan cara yang pas, yang pantas, dengan baik. Caranya enggak baik, enggak pas, tidak hikmah. Nah, wah, anda menasihati tapi kasar. Masya Allah. Ya, orang menganggapnya bukan nasihat. Caranya. Nah. Ya, jadi harus sesuai. Nah. Tata cara yang sepantasnya juga. Fil waqti alladzi yanbaghi. Di waktu yang pas juga. Nah. Di waktu yang pas. Nah, karena ada juga dia pengen memberikan nasihat atau suatu hal tertentu, tapi tidak pas waktunya. Nah, tidak pas, tidak tepat waktunya. Nah, di ada tiga unsur perbuatannya itu perlu memang sepantasnya untuk dilakukan dengan metode yang sepantasnya dan waktu yang tepat. Nah, ini yang disebut dengan al-hikmah. Nah, terkadang juga hikmah sebagai faedah ya, tambahan. Masya Allah, ini menunjukkan hikmah itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang luhur. Hikmah dimaknakan as-sunnah. Ini sebagai tambahan ya, faedah. Nah, yaitu sebagaimana dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami mengutus seorang rasul. Nah, pada kalian rasul dari kalangan kalian. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum. Yang Rasul tadi membacakan ayat-ayat-kan dan mensucikan kalian. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dan dia mengajarkan kepada kalian al-kitab wal hikmah. Wal hikmah. Ini yang diajarkan. Yu'allimukum. Rasul tadi mengajarkan kepada kalian al-kitab wal hikmah. Naam. Menyuallimukum malam takunu ta'lam, dan mengajarkan sesuatu yang kalian tidak, yang sebelumnya kalian tidak mengetahui. Berkata Syaikh Sa'di terkait ayat ini, wal hikmatu. Nah, pada kata hikmah ya, kim ada mengatakan hiya sunnah. Jadi hikmah terkadang dimaknakan sunnah. Iya. Sebaik-baik ucapan, dan dia termasuk wahyu. Wa ma yantiqul ani hawa in huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu anil hawa, sesuatu yang muncul dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Tapi hal tersebut tidak lain merupakan wahyu yang diwahyukan. Subhanallah. Nah, ada sesuatu yang besar. Nah, ini diantara faedah tambahan dari makna hikmah. Adapun secara istilah telah kita ketahui tadi ya, hikmah. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Ismail Al-Harawi, yaitu suatu ungkapan istilah terkait kondisi seseorang yang naam, yang tepatnya melakukan suatu pada tempatnya. Naam, meletakkan suatu pada tempatnya. Kala Imam Ibnu Qayyim, yaitu kondisi perbuatan seorang yang dia melakukan perkara yang seharusnya dengan metode yang tepat di waktu yang tepat, itu hikmah. Nah, ini jadi bagaimana sikap yang tepat intinya kalau dikaitkan dengan al-fitnah di dalam menghadapi fitnah, di dalam menghadapi ujian yang ujian tadi datang silih berganti dengan bentuk yang beragam. Nah, disebutkan sebagiannya sangat banyak terkait. Nah, macam-macam bentuknya ujian tadi. Nah, dan di sini juga kita sebutkan lawan. Sebelum kita sebutkan bagaimana sikap yang konkret dari sikap hikmah dalam menghadapi ujian, tentunya dengan kalamul ulama, peda dari ulama. Nah, sebutkan terkait lawan dari sikap tidak hikmah tatkala menghadapi ujian. Dalam hal ini al-musibah, ya, ad-dara, yang menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Ini dua macam ujian tadi ada. Tapi di sini disebutkan ya kondisi manusia, tabiat manusia. Kita sadari tabiat kita. Allah innal insana, meskipun alif lam di sana, naam di sana berbeda al istighraqiyah. Ya, alif lam istighraqiyah. Apa itu? Alif lam yang berpawaian kullun. Inna kulla insanin. Nah, sesungguhnya seluruh manusia. Nah, hampir seluruh manusia. Kondisi kita ya, ini tabiat kita. Terkala menghadapi ini atau terkala mereka ciptakan haluan, tercipta dengan penuh keluh kesah. Suka mengeluh, gelisah, tak sabaran, ya Allah. Naam. Idza masahu syarr jazua. Tatkala dia menghadapi, mengalami, menyentuhnya asyarr jazua, jaza. Ini lawan dari sikap hikmah. Lawan dari diddu sabr. Lawan dari sabar. Jaza. Berkeluh kesah, tidak sabar, gelisah. Terkala datang ujian, la haula wala quwwata illa billah. Ujian datang dari Allah. Kita hidup, kita makhluk Allah yang mesti diuji dengan segala macam bentuk ujian. Tapi dia jaza', terkala datang asyar. Sebaliknya, wa idza massahul khairu manu'a. Nah, terkala menghadapi al-khair, manu', dari kata mana'a, pikir pelit, menahan, sulit ya. Masya Allah, subhanallah. Nah, tidak mudah ya. Nah, berkata saya sa'adi, wayajza'u in asabahu fakrun au maradun au dhahabun min adhab au dhahabu mahmubin min malin au ahlin au waladin la yastamilu fi dhalika sabra wa ridha bima qadallah. Ini kata saya saat ini. Inilah kondisi manusia. Tatkala dia mengalami ujian asyar, faya jaza', enggak sabar, suka berkeluh kesah. Nah, ya. Ini nasihat ya. Nasihat bagi kita pribadi, mungkin bagi keluarga kita. Macam-macam ujian fitnah ini, ujian fitnah agama Fitnah dalam dakwah. Siapkah kita sabar? Siapkah bersikap tepat dalam menghadapinya? Sudah diuji. Sanggupkah kita? Tenang. Dan yakin dengan janji Allah. Bahwa akan ada an-nusr. Pertolongan. Nah. In asabahu faqrun aw maradun aw dhahabu mahmubillah. Bila dia mengalami kemiskinan, sakit, atau hilang sesuatu yang dia cintai, jaza' manusia. Nah, kita harus menyadari juga ya, sebagai mungkin suami, orang tua. Nah, ini tabii. Kita harus sabar. Bagaimana bisa menenteramkannya? Ya memang seperti ini, tapi manusia ya, diciptakan. Ya Allah, nasihat untuk kita ya. Nah, semisal hilang harta, berkurang harta, ada yang keluarga, berkurang anak, sulit apa anak, sulit ngatur anak, sulit ngatur istri, sulit apa uang ya, Masya Allah, sempit rezekinya. Mana? Jaza'. Masya Allah. Sabar. Nah. Wala yasta'minu fi dhalika sabra wa ridha bima qadama. Dia tidak mau menghadapi hal sebut dengan penuh kesabaran dan ridha dengan takdir Allah. Nah, ini kondisi manusia. Ini kondisi manusia. Masya Allah. Diciptakan seperti ini. Lemah kita. Sehingga pentingnya kita punya ilmu. Bersikap yang tepat. Besar hujan kita ya. Kita lemah. Masya Allah. Nah. Nah. Kemudian mungkin kita baca. Selanjutnya bagaimana sikap yang tepat. Nah. Sikap yang tepat. Kisahul mu'min indal masaib. Bagaimana sikap yang tepat. Perangai yang sepantasnya seorang mu'min. Tatkala dia menghadapi musibah. Ini yang kita harus lakukan ya. Kita tunggu. Nah, tentunya sesuai dengan bimbing syar'i. Tentunya ya ikhwah, kalau mau dijabarkan tentang ujian, banyak. Sangat banyak. Dan menghadapinya secara terperinci, detail, tentunya tidak akan cukup waktu ya. Tidak akan cukup waktu. Tapi setidaknya bagaimana kaidah umum yang itu disebutkan oleh syariat, dijelaskan oleh para ulama terkala kita menghadapi ujian. Nah, maka kata beliau, nah, sebutkan An Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, mungkin di antara kita ada yang hafal ya. Pernah menghafal penerapannya. Ya Allah, butuh perjuangan dan butuh pertolongan. Ajaban diambil mukmin. Masyaallah, sangat menakjubkan urusan seorang mukmin. Kata Rasul, inna amrahu kullahu khair, semua urusannya baik. Semua urusannya baik. Nah, ini urusan kaum mukmin itu baik. Nah, mukmin seperti apa nanti? Apakah semata-mata dia dikatakan seorang beriman? Ini mukmin ini dikaitkan dengan apa? Nah, semua urusannya kata Rasul, seorang mukmin itu baik. Nah, walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Urusan yang bagus seperti itu tidak didapati kecuali bagi orang seorang mukmin. Nah, in asabahu sarra syakara fa kana khairan lah. Tatkala tertimpa padanya dia mengalami sarra. Nah, perkara yang menyenangkan, ujian berupa kelapangan, kesenangan, kelapangan harta, kemudahan, syakara, dia bersyukur. Seperti apa syukur? Nanti kita akan baca yang lama ya. Fakana khairun lah. Seperti itulah posisi yang baik. Nah, dan itu bagus untuknya. Terkala mengalami ujian kesenangan, kelapangan, kebahagiaan, bersyukur. Itu bagus untuknya. Nah, when asabahu ad-dara, terkala dia tertimpa ad-dara, musibah. Ini ya. Dor. Iya, kemudaratan. Sabar, fakana khairan. Dia sabar. Seperti itulah yang sebagusnya. Nah, dan itu bagus untuknya. Tatkala dia bersabar menghadapi ujian, itulah yang bagus. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2999. Berkata Sulaiman, tatkala menjelaskan hadis ini, nah, sehingga saya butuh syarah ya, penjelasan ya, bagaimana gambaran yang lumayan, yang cukup konkret. Meskipun kata anak, kalau mau didetailkan dengan ujian, segala macam ujian, mungkin tidak cukup waktu ya, karena macam-macam. Ujian dalam permasalahan, nah, muamalah, keseharian kita, ataupun dalam permasalahan dakwah. Dan itu mungkin butuh pembahasan tersendiri. Nah, sesuai mengatakan, ay anna Rasulullah alaihi salatu wasalam azharul ajaba ala wajhil istihsan li amril mu'min. Apa ada di sini? Rasul menampakkan ada sisi takjub. Subhanallah. Terhadap sikap yang istihsan. Sesuatu yang dipandang bagus pada urusan seorang mukmin. Ay li sya'ni, ya urusan. Fa inna sya'nahu kullahu khair. Urusan mukmin semuanya bagus. Nah, tentunya seorang mukmin yang seperti ini. Naam, walaysa dzaaka walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kondisi yang demikian ini tidak dapat dikecuali bagi seorang mukmin. Summa fasala Rasulullah alaihi salatu wasalam hadzal amra al khaira. Kemudian beliau merincikan, Rasul mentafsil, menjelaskan lebih rinci sedikit terkait kondisi baik tersebut. Faqala in asabahu in asobat husara, nah, in asobat husara syakara, maka nakarana, terkala dia mengalami kelapangan, perkara yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu bagus untuknya. When asobat hum ad-dara, when asobat hum dara sabaru fakana khairanlah, terkala dia mengalami kemudaratan, ujian, perkara yang menyakitkan, dia sabar, itu bagus untuknya. Nah, hadihi halul mu'min. Ini hal seorang, kondisi seorang mu'min. Nah, ini yang sepantasnya, kondisi yang tepat. Nah, kata beliau, wa kullu insan, beliau mengingatkan seluruh manusia yang namanya insan, kata beliau, fa innahu fi qada ilahi wa qadari baina amrayn. Jadi sempat kita sampaikan terkait takdir dan ketetapan Allah, pasti dia akan mengalami dua hal, dua perkara. Nah, ima sarra wa ima dharra. Ima takdir ketetapan Allah yang dirasakan baik, membahagiakan, menyenangkan, ataupun yang memudaratkan, yang menyakitkan, yang memberatkan. Nah, wa nasufi fi hadhihi al-isabati yang qasimu ila qismain, dan manusia terkait menghadapi ujian ini, perkara yang senang itu terbagi menjadi dua juga, mukminun wa ghairu mukmin, seorang mukmin atau tidak, orang yang tidak beriman. Dia mengatakan kondisi tidak mukmin seperti ini, mampu tidak, benar tidak, tepat tidak sikapnya dalam menghadapi ujian. Nah, al-mu'minun haqqah. Ya, ujian banyak ya. Seperti ini kita. Kalau kita tidak mau diuji, ini dunia. Darul imtihan. Darul ibtila. Negeri ujian, cobaan. Harus kita hadapi ya, akhi. Sabar. Nah, dua hal. Fal mu'minu ala kulli halin maqadarallahu lahu fa huwa khairul. Seorang mukmin terhadap setiap ujian yang Allah tetapkan untuknya, ya, semuanya baik. Fa huwa khairun lah, itu semuanya baik. In asaba nara sabara al aqdarillahi wa antadharu al faraja minallah wa ihtasaba al ajra ala Allah fa kana khairul lah fa nala bi hadzal ajri sabirin. Nah, seorang mukmin kata beliau, tatkala dia menghadapi ad-darra, kemudaratan. Tatkala kita menghadapi ujian, merasakan kemudaratan, perkara yang menyakitkan. Nah, sabaru ala abdirillah, sabar. Tidak ada kata lain, sabar. Nah, tentunya nanti kita akan baca bagaimana kita bisa sabar. Nah, ya sabar terhadap takdir Allah, wantazarul faraja min Allah, menunggu kemudahan pertolongan dari Allah, akan tidak selamanya. Tatkala kita menghadapinya dengan baik, yakin akan ada nusrah. Tatkala kita menghadapinya dengan sabar, yakinlah janji Allah akan datang pertolongan tersebut. Nah, itulah yang bagus. Nah, wahtasabal ajra 'ala Allahi fakana khairan. Dia berharap pahala dengan ujian tadi. Nah, dia berusaha menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Baik itu ujian mencari harta sempit, sabar. Lalu sudah berusaha dengan cara yang baik. Nah, harusnya keluarganya mendukung. Subhanallah, suamimu sudah berupaya mencari maisha dengan jalan yang baik. Nah, kita dukung, sabar dengan kekurangan, kesempitan ataupun ujian, musibah-musibah yang lainnya, dan berharap pahala. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, fakana khairan la fanala bihadzal ajr sabirin, dan dia akan meraih dengan sebab itu ganjaran pahala orang yang sabar. Seperti apa nanti kita akan baca. Nah, bagaimana keutamaan orang yang bisa sabar. Nah, wa in asabathu sarra min nikmatin diniyatin kal ilmi wal amali salih wa nikmatin dunyawiyatin kal mali wal banina wal ahli wal ahli syakarallah wadhalika biqiyami bita'atillahi azza wa jalla. InsyaAllah, sekiranya dia diuji dengan sarra, perkara yang menyenangkan, nah, kehidupan dunia tidak selamanya ya pahit, akan ada waktunya kemudahan, kelapangan. Kita ingatkan lain, mampukah kita bersyukur? Naam, berupa kenikmatan agama. Dia diuji dengan kenikmatan agama, alhamdulillah. Seperti memiliki ilmu. Ya, masya Allah, Allah berikan hidayah topik untuk kita bisa belajar. Wal amalu salih, ditolong mengamalkannya. Ini dari sisi nikmat diniyah dan nikmat duniawiyah. Kalmal, kemudian harta. Naam, wal banin, anaknya banyak. Naam, wal ahl, ya ada keluarga. Syakarallah, dia bersyukur. Bersyukur ya. Ada nikmatnya, bersyukur. Naam, anaknya. Naam, baru dapat yang perempuan, sabar. Ya, ada yang belum dapat. Naam, masya Allah, yang belum dapat sabar. Bisa jadi Allah berkehendak lain, pengen anak benar-benar persiapkan sebagai pribadi yang siap nanti membimbing anak mempelajari. Naam, bab adabul aba li abna, bagaimana cara orang tua mendidik anak, kita persiapkan. Naam, Nah, kalau dia mendapatkan ujian ini, dia bersyukur. Syukur nikmat yang sedikit. Nah, wa dzalika biqiyami bi ta'atillahi azza wa jalla. Caranya bagaimana bentuk syukur? Laksanakan ketaatan Allah azza wa jalla. Nah, terkadang kita silau yang mudah. Ya Allah, kemarin sempit. Pas ada lapang, lupa. Lalai. Bahkan dosa. Tergelincir. Alhamdulillah. Termasuk orang yang tidak hikmah. Tidak tepat dan bersikap. Orang yang na'udzubillah kufru nikmah. Hati-hati. Anak. Ya tidak semata-mata senang. Kita bersyukur. Jalankan ketaatan apa? Tarbiyah. Kita didik. Terkala dia bergaul. Berteman dengan teman yang jelek. Hati-hati. Nah, kita awasi. Kita jaga, kita ingatkan. Bahkan mungkin keluarga kita yang awam. Kita ingatkan. Anak. Ya. Mungkin si bibi, si paman. Itu enggak tahu. Itu enggak benar. Ini kita jalankan ketaatan Allah. Kita diperintahkan untuk menjaga agama mereka. Nah, karena ada yang lepas tangan saja. Ya, mungkin pas di pondok sudah bas. Tidak ditanya perkembangan anaknya. Nah, ini didapati ya. Perkembangan anaknya dalam belajar. Adakah permasalahan? Nah, butuh solusi, butuh semangat, butuh motivasi. Mungkin kita bertanya dengan musrif, orang yang mengurusinya, yang tahu, yang melihat secara langsung. Nah, kita tahu juga kebiasaannya, dia butuh seperti ini. Jangan lepas saja. Walhamdulillah, belum lepas tanggung jawab kita. Ini bab anak. Nah, mereka cuma bab membantu kita. Agar mentarbiah anak kita dengan baik, menjalankan perintah Allah. Nah, demikian halul mu'min. Demikianlah kondisi seorang mu'min, kondisi yang tepat. Tentunya hal yang tidak mudah, ya. Tidaklah mudah. Amal kafiru, ada pun orang kafir, orang kufur nikmat. Ini, hati-hati ya, apakah sikap kita seperti ini? Bahwa ala syar, mereka dalam kejelekan waliyah billah. In asabahu dharra lam yasbir bal yanjar wada'a bil waili wa thuburi wa sabidar wa sabid wasabizan wasabiz zaman. Nah, kondisi orang kafir. Hati-hati, apakah kita punya sikap seperti ini? Na'udzubillah. Terkala mengalami ujian dharra, ujian kesempitan dengan segala macam bentuk ujian tadi, anak, harta, istri, ataupun ujian dalam sisi yang lainnya, permuamalah. Tatkala datang ujian, tidak mau sabar. Nah, tidak bersabar. Baliyadgar. Bahkan berkeluh kesah. Tidak terima, berputus asa. Wada'a bil wail wasubur. Menyeru dengan seruan al wail. Alhamdulillah. Menimbulkan kecelakaan, kemurkaan, kebinasaan. Nah. Ya, keluarlah ucapan yang kotor. Tidak terima dengan takdir Allah. Keputusan Allah. Kita ini makhluk Allah. Allah berhak menguji kita. Bahkan penuh dengan hikmah. Nanti kita akan sebutkan. Ya. Apa itu hikmah? Hikmah yang dari sisi konkret, dari sisi ujian. Maksud dan tujuan Allah memberikan ujian. Sekalian untuk mengingatkan kita kembali. Nah, hikmah dimaknakan al-fawaid. Al-samarat. Buah. Kalau dari hikmah, cara sikap yang tepat kita dalam menghadapi ujian. Nah. Wal hadithu fihi al-hasu ala sabri ala darra. dia sebutkan tentang ini. Padahal ada juga sarra. Syaikh mengatakan di hadis ini padanya terdapat al-has, anjuran, bimbingan, nasihat kita untuk bisa bersabar tatkala menghadapi ujian yang tidak mengenakan. Darra kunuratan wa ana dzalika min khusalil mu'min, min khusalil mu'minin. Itulah sih perangai kaum mukminin. Fa idza ra'aita nafsaka inda isabatid darra sabiran muhtasiban tantazirul faraja minallahi subhanahu wa ta'ala tahtasibul ajra alallahi fa dzalika unwanul iman. Maka kata beliau, apabila engkau melihat dirimu, perhatikan kita. Ya Allah. Nah. Apabila engkau melihat dirimu, terkala mengalami ujian pendaratan tadi, segala macam bentuk ujian. Nah, bisa bersabar, muhtasiban, mengharap pahala. Menunggu al-faraj. Kemudian pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tahtasibul ajra. Mengharap ganjaran pahala, mengharap pertolongan, mengharap ganjaran pahala. Fadzalika unwan iman. Ini tanda-tanda keimanan. Sikap yang tepat. Nah, kisahul khair, perangai yang tepat, yang baik, yang bijak dalam menghadapi fitnah. Sabar. Wain ru'ayta bil'aqs. Sebaliknya, apabila engkau melihat sebaliknya, nasihat untuk kita. Nah, kita sangat butuh belajar. Siapapun dia, terkhusus anak, memperbaiki diri. Bahkan tidak cukup ya, kita mungkin sudah ngaji lama terkait hal ini, butuh dengan pelajaran dan butuh dengan penerapan dan terus menerus. Bisa dijalani dengan baik. Nah, apabila engkau melihat sebaliknya, falum nafsak wa adil masirak wa tub ilallah. Karena konsekuensinya bukan seorang mukmin yang baik, yang pas, yang bijak dalam menghadapi ujian. Falum nafsak, celahlah engkau dirimu sendiri. Karena ujiannya, di antara hikmahnya, datang dengan sebab engkau. Salamu. Perbaiki sebagai bentuk teguran. Tidak mau sabar, sabar, perbaiki diri, perbaiki dirimu. Wa'adil masirok, perbaiki jalan. Wajib ilmu bertobat kepada Allah sewajar. Ini ya, mohon pertolongan, mohon kemudahan dari Allah azza wajal. Nah, ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait sikap hikmah. Masya Allah. Jam 12. Mendekati 12 ya. Oh, setengah jam lagi. Masih siap untuk ini yang lainnya, penjelasan lainnya? Nah, terus Syekh Utsaimin mengatakan hadis ini, meskipun beliau menitik beratkan ya, padahal hadis ini menjelaskan tentang sikap yang tepat seorang mukmin dalam menghadapi ujian, yang bentuk ujian yang dua secara umum. As-sarra wa darra. Tapi beliau mengatakan al-hathu, anjuran untuk bisa bersabar, ala sabri ala darra, untuk sabar tatkala menghadapi musibah, perkara yang tidak menyenangkan. Nah, karena memang ya hampir seringnya ujian yang kita alami hidup di dunia ini adalah darra ya. Ini yang banyak kita merasa berat. Nah, merasa berat, kadang merasa tidak mampu. Nah, sehingga kita perlu mengetahui pentingnya bersabar, kemuliaan kesabaran. Nah, disebutkan oleh ulama, as-sabru min aktsari akhlaqil ladzi itana biha dinul Islam. Sabar memang satu khisal akhlak yang agama Islam ini sangat banyak menyebutkannya. Ya, sangat banyak. Sangat banyak disebutkan dalam syariat ini. Lidza takarrara dzikru fil Qur'an imawdin imawadi katsiratin. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Qur'an sangat banyak di banyak tempat. Qala Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad, ya Abu Abdullah, semoga Allah merahmati dia, zakarallahu subhanahu as-sabru fil Qur'ani fi tis'ina mawdian. Bahkan dalam Al-Qur'an ini kata sabar, sabar, sabar disebutkan pada 90 tempat di dalam Al-Qur'an. Subhanallah, ya. Nah, jadi memang menunjukkan ujian kesabaran ini adalah ujian yang paling banyak, ya, ad-dara yang kita rasakan. Nah, maqsi qasabru fil Qur'an fi iddati anwa'. Nah, dan disebutkan nama Qur'an siap konteks, ya, terkait kesabaran tadi dengan beberapa macam. Zakra Ibn Qayyim di kitab Udatus Sabirin wa nanu nadhkuru ba'daha. Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Udatus Sabirin, dan kita akan sebutkan sebagiannya, kata beliau. Nah, di sini beliau sebutkan setidaknya ada 5 konteks, ya. Nah, konteks penyebutan. Yang pertama, al-amru, al-amru bi. Allah perintahkan. Sabar ada batasnya, enggak ada batas. Mati batasnya. Nah, karena perintah, ya akhi. Nah, ya Allah. Nah, tapi ya ada sikap yang tepat, ya. Nah, sikap hikmah tadi. Nah, tidak semata-mata lembut. Rasul pernah menegur sahabat Usamah bin Zaid tatkala berang dengan teguran yang keras. Dan dia sehikmah-hikmah hamba Allah, manusia. Aqatalta man qala la ilaha illallah? Ditegur. Apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Apakah kalau pas kita baca hadis, aqatalta man qala, enggak jadi teguran. Enggak jadi tertegur. Bahkan kata sahabat Usamah bin Zaid tatkala beliau diajak dalam fitnah, dalam ujian. Nah, perang Jamal atau perang Siffin? Perang Jamal, ya. Perang yang pada saat itu terbunuh salah seorang sahabat. Nah, pihak Ali dan pihak Ummul Mukmin Aisyah terkala terjadi ujian. Sahabat Aisyah terjadi ujian, Allah uji. Nah, beri aja untuk memihak. Allah, demi Allah masih terngiang nasihat Rasul tadi. Aku takut, sama-sama mu'min, aku takut membunuh mereka. Beliau selamat. Nah, ya, mengiyangkannya dengan kata lembut. Nah, tentunya dengan sikap hikmah. Juga jangan belum-belum, ya. Ini masih tahapannya harus lembut levelnya. Langsung kasih level tinggi, level 3. Nah, ini nasihat kita, ya. Untuk kita terkhusus anak pribadi. Nah, sehingga kata beliau, sabar ini konteks yang disebutkan di antara konteks, ya, banyak penyebutan tempat perintah untuk sabar, lafaz sabar dalam Al-Quran. Di antara konteksnya adalah konteks perintah wasbir wa ma sabruka illa billah. Nah, sabarlah kita wasbir. Dan sekali-kali engkau tidak akan bisa sabar melainkan dengan pertolongan Allah. Yang berat artinya. Kita disuruh sabar, kita berat. Sebenarnya tidaklah mampu kita bersabar kecuali dengan pertolongannya, kemudahan dari Allah. Di situ ada unsur tawakal, menyandarkan diri untuk bisa Allah tolong, dimudahkan untuk bersabar. Bahkan bertobat terkala kita tergincir dari sisi salah. Nah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Nah, mari kita baca kesempurnaan ayat. Nah, surat An-Nahl ayat ke 126 127. Wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma'ukibatum bih. Apabila kalian, nah, engkau diberikan kesempatan untuk bisa membalas, balas dengan semisal. Jangan sampai zalim. Nah, ini ya, Allah ingatkan, kalau sekiranya kita bisa membalas, batasan membalas sedikit, sama persis. Kalau melewati batas, itu zalim. Wal'inzubillah. Wala'in sobardom. Nah, ini tadi yang lebih penting. Sekiranya engkau bisa sabar, wala in sabartum lahum, nah wala in sabartum lahu khairul lisabiri. Sekiranya engkau bisa sabar, tentunya itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ini yang lebih baik, sabar ya akhi, sabar ujian ini. Tak kita dizalimi, tentunya tidak akan Allah sia-siakan. Kenapa kita diperintah untuk sabar? Wasbir wama sabruka illa billah. Sabarlah. Dan memang engkau tidak akan mampu bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Wala tahzan. Nah ini, jangan sedih. Jangan sedih. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Jangan sedih atas mereka. Dan jangan pula engkau menjadi orang sempit hatinya terhadap perbuatan, terhadap makar yang mereka lakukan. Nah, dalam ayat yang lain nanti kita akan baca ya. Kenapa? Meskipun kita terasa diuji, dizolimi, disakiti, tetap sabar. Ini yang lebih baik. Sekiranya mampu untuk balas, balas yang pas. Kalau tidak, kita yang dosa, kita zolim. Melihat billah, ini yang lebih pas. Nah, nah, itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua, annahyu amma yudaru. Larangan melakukan lawannya. Apa al-jaza? Ya. Tidak sabaran tadi, gelisah, walillahi tergesa-gesa. Namun bila mendari. Nah. Dalilnya wala tasta'jil lahum. Ini. Ya. Kalau ingatkan wala tasta'jil lahum. وَيَوْمَ يُعْرُضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ. Dan pada hari يُعْرُضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, tatkala orang-orang kufar diperlihatkan dengan an-nar, أَلَيْسَ بِالْحَقِّ, bukankah ini benar? Bukankah peringatan ini dahulu yang kami ingatkan ini benar ada? Qalu bala wa rabbina. Mereka mengatakan, iya, demi Allah ya Rabb, memang ada. Apa kata Allah? Qala fadzuqul adzab. Rasakanlah azab. Rasakanlah azab. Sudah diingatkan. Kan mereka mengakui sombong. Rasakanlah, rasakanlah azab. Bima kuntum takfurun. Terhadap sesuatu yang kalian ingkari, kalian kufuri dan sombong padanya. Sebagaimana Firaun tahu itu kebenaran, tahu itu al-haq, diperingatkan bahaya oleh Nabi Musa. Nah, wastakbaru biha wastaiqanatha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Tetap aja sombong Musa dan pengikutnya. Mustai konatha angfusum, dalam keadaan hati mereka sangat yakin itu benar. Zulman wa ulwa, karena sombong tadi. Walillah. Nah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka sabarlah. Ini kita peringatkan. Terkala menghadapi orang-orang kufar, musuh kita ataupun kesuliman, fasbir. Sabar, sangat sabar. Sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Rasulul azmi menunjukkan rasulul azmi, rasul yang memiliki keutamaan tersendiri. Yang diuji dengan ujian yang berat, yang besar. Sabar mereka ini yang dijadikan contoh. Nah, wala tastajil lahum. Nah, inilah konteksnya. Jangan melakukan hal yang menginginkan. Isti'jal. Enggak usah tergesa-gesa mengharapkan balasan untuk mereka. Kenapa? Janji Allah pasti dibalas. Bahkan balasan yang ditunda itu menyakitkan. Ada hikmah. Iya. Kapan balasan itu disegerakan dan ditunda? Naam. Wala tastajil lahum ka'annahum yawma yaruna ma yu'aduna. Seolah-olah tatkala mereka diperlihatkan dengan sesuatu yang telah dijanjikan kepada mereka. Saya perlihatkan annar lam yalbasu illa sa'atan minan nar. Mereka merasa tidak tinggal di dunia ini seperti melainkan seperti sesaat saja di kala siang. Balagh, tugas kalian hanya menyampaikan. Fahal yuhlaku illa al-qaumul fasikun. Dan ingatlah, tidak ada yang akan diminasarkan kecuali orang-orang yang berbuat fasik. Kecuali orang-orang yang berbuat kejelekan. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Nah, ini konteks larangan dari melakukan lawan. Nah, pertama perintah, yang kedua larangan untuk melakukan jaza atau istijal, tidak sabar. Meskipun ujian kita dizolimi, kita perintahkan untuk melakukan yang lebih afdal. Kalaupun membalas, ya sudah. Kita tidak mendapatkan pahala, ganjaran pahala. Mungkin, ya sebatas balasan. Dan itu harus pas. Tepat. Enggak boleh lebih. Kita yang zolim. Kita yang dosa. Dizolimi, ya Allah. Kita doakan doanya lebih jelek, mengerikan. Dosa dong. Nah. Zolim. Nah. Masya Allah ya. Sehingga, ya. Sebenarnya banyak, masih banyak. Nah, terkait bab ini, ada beberapa hal yang mungkin sebenarnya yang sangat penting. Nah, intinya di antara perkara yang penting juga ya akhi, sebagaimana firman Allah SWT, meskipun kita menyadari ya, dunia ini negeri imtihan, kita mengetahui hal ini. Dan mungkin kita tahu, kita sudah hafal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidaklah menguji, tidaklah memberikan taklif beban kepada satu jiwa pun illa usaha. Sadari ini. Sebenarnya melainkan dengan sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia jalani sesuai dengan kemampuannya. Ini kita sadari, sebenarnya kita mampu. Allah tidak pernah berbuat zalim. Bukan itu sifat Allah, sifat adil. Bukan hikmah, bukan rahmah. Ujian ini sebenarnya kita mampu. Tapi di sisi yang lain ingat, Allah ingatkan ya. Meskipun sebenarnya kita mampu, kita diajarkan pada hal ini. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana ya Rabb. Janganlah engkau hukum kami sekiranya kami inna sina, lupa ataupun salah. Minta ampun. Rabbana wala tahmil alaina. Padahal tadi Allah katakan taklif tadi pasti sesuai dengan kemampuan, tapi Allah ajarkan untuk kita merasa berat. Mohon kemudahan untuk bersabar untuk menghadapinya. Tentunya dengan beberapa faedah sebenarnya. Faedah kesabaran yang luar biasa. Kita memohon dimudahkan. Rabbana la tahmil alaina, janganlah engkau pikulkan kepada kami. Isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, yang ujian yang dipikul orang-orang sebelum kami. Masa berat kita. Rabbana wala tuhammilna ya Rabb, janganlah engkau pikulkan kepada kami. Ma la taqata lana bi, dengan sesuatu yang tidak mampu kami untuk memikulnya. Dalam keadaan Allah mengatakan taklif tadi ila usaha, tapi kita tetap merasa berat, tidaklah mampu kita menghadapinya kecuali dengan pertolongannya. Fasbir wa masabruka illa billah. Nah, kesabaran ini butuh dengan tawakal, bersandar pada Allah, pertolongan. Tentunya dengan ilmu, ya. Pentingnya kesabar, keutamaan kesabar. Nah, ini adalah perkara prinsip juga yang mengharungi ujian kehidupan ini. Kita sangat lemah. Kita butuh dan kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kita kaji, mudah-mudahan Allah menolong kita, menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bijak dalam menghadapi ujian, tepat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memperbaiki amalan kita. Nah, itu yang bisa Anda sampaikan. Atas kekurangan Anda mohon maaf, Anda akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.